Matius pasal 25. Toma jadi tempo aku marata bali di dunia, nasimbayu evaporapa ei. Naria sampulum baarando, nalau manto munaka boti langgai, simbau nanggeni poindona. Limambaa ngarita tongo ira nadoyo, pada limambaa ira nanoto. Ira to nadoyo na nanggeni poindo, tapi daani pakasadia ira lana rapumba sovo. Tapi ira tona notona, nanggeni poindo, pada ni pakasadia ira vo umo lana rapumba sovo. Nasaem puu karata boti langkai, sampe naluru mata, pada napisi pura mo ira. Tongo vengi, naria tau no ngare. Ritu mo boti langkai, kamai mo mantomunaka ia. Nangepe itu, kaliuliu nembangu mo sampulumba arando itu, pada simbau no pakasadia poindona. Pada nanguli mo rando-rando tona doyona, karoa na tona notona. Vega, vaika kami sake dilanamu. Mapaya mo poindo kami ei. Tapi nesono mo ira tona notona. Neena, sabana da amagana ngina lana rakumba sobo poindo kami, bo poindo komi. Kalau mo komi mangoli lana rijain topo balu lana. Jadi nalau mo rando-rando tona doyona mangoli lana. Tapi tempo ira dari tatongo jala, lau mangelo lana, narata mo boti langgai. Pada rando-rando tona sadia poindona, ne suara ranjapo, no susam pasanggani ante boti langgai. Sangka ne sua pa ira, ni piku mo pevobo. Naupu etu, narata vo umo limambaa rando tona doyo panea. Pada nongare mo ira ngarisa balikuna, puen japo, tulungi beaka kami mo pevobo. Tapi nesono mo boti langgai itu. Da antoto ninjaniku isema komi. Pada Yesus nompakaupu porapana ivei. Itu sampai komi kana mainga-inga. Sabana daa ninjanikomi eona bo tempo karataku. Toma jadi tempo aku marata bali. Nasimbayu evaporapa ei. Samba amadika no patuju malau pakaringata nakavao. Da apa ia nalau nipokio na batua-batuana. Pada ni vaina ka ira ka kalumanana. Sambaa ni vaina ka limanjobu mpeka doibu lava. Sambaa apa ni vaina ka ronjobu mpeka doibu lava. Pada sambaa apa ni vaina ka sanjobu mpeka doibu lava. Ira ni vaika doina, nantuki pompakule ira mompoposaro doi. Naupu etu, nangaliva momadika etu. Tau to ni vaika limanjobu mpeka doibu lava. Kaliuliu na lau nompopo saro doi etu, sampe nirata na saro na limanjobu mpekana. Ivetu vo utau to nivai karonjobu mpeka doi bulava, na lau nompopo saro doi na etu, sampe nirata na saro na ronjobu mpekana. Tapi tau to nivai kasanjobu mpeka doi bulava etu, na lau nombakae lovu ritana, pada nitabuniakana doi ngarimadikana etu rilovu. Nasaem puu memadika etu pada natingguli bali. Sanggana rata parisetu, nipokio namo batua-batuana, ala mumbareke saro nudoina. Narata mo batua toni vai kalimanjobu mpeka doi bulava etu, nanggeni doi ante saro limanjobu mpeka toni ratana. Pada nyulina, madika, komi nomba vai ka aku limanjobu mpeka doi bulava bopia. Kita mo, eimo ananudoi etu limanjobu mpekana. Nanguli mo madika, nabelo mo. Komi sambaa batua to nabelo, to natutu mantui bago to niparasaya ka komi. Komi namala niparasaya, antem barambara sakedi. Sabana etu kana kuparasaya ka komi, barambara madea. Kamai mo madamba-damba pasangani ante aku. Pade narata vo umo batua to nivai karonjobu mpeka doi bulava. Nanguli mo ia, madika, komi nomba vai ka aku ronjobu mpeka doi bulava bopia. Kita mo, eimo ananudoi etu ronjobu mpekana. Nanguli mo madika, nabelo mo, komi sambaa batua to nabelo, to natutu nantui bago to niparasaya ka komi. Komi namala niparasaya antem barambara sakedi. Sabana etu, kana kuparasaya ka komi barambara madea. Kamai mo madamba-damba pasanggani ante aku. naupu etu narata mo batua toni vai kasanjobun peka doi bulava. Nanguli mo ia. Madika, ninjani ku komi samba tau tona soa. Komi nangala asele ritinalu anudaan itu ja komi. Pade komi nangala anudaan isabu komi. Naika moraraku. Jadi aku nalau natabuniaka doi komi raralobu. Kita vei, eimo doi komi madika. Pade nanguli mo madika. Iko samba batua tona jaa, bona sondo rarana. Ninjanimu aku nangala asele ngaritinalu anudaan itu jaku. Pade aku nangala anudaan isabuku. Ane ivetu, noku ya komida anumbavai doiku etu, katau nompoposaro doi, ala tempo aku narata, mamala kualam panjili doiku etu ante sarona, pada nyuli madika kabatua nantanina. Ala mo doi bulava sanjo umpeka etu ngari jaina. Ravai kabatua tonaria sampulun jo umpeka. Sabana isema tonaria madea, kana ratambai ka ia, sampe madea mpuri jaina. Tapi isema tonaria agasakedi, etu vou kanara alam pakopung garijaina. Pade tajiakamo batua toda aria guna na etu, pakarisavaliku na rikarumauna. Risetu ia kana mageo, bomo singgiki bagana, ante masusarara. Tempo aku ananu manusia, manjili balir dunia, ante kuasaku eva magau no sanggani ante malaika-malaikaku, aku kana meka toko ri peka toko magau tona gayana. Pade pura-pura manusia ri dunia, kana rapasi romu ri ngayoku, pade aku kana mompopogaa ira majadi robinga, nasimbayu eva samba ato puevu nompopogaa bimbana, garito vauna. Tau-tau tona noana, kana rapasi romu ri sabinga nganaku, pade tau-tau tona jaana, kana rapasi romu ri sabinga njidiku. Pade aku kana manguli ka ira risabinga nganaku ivei. Kamai mokomi tonigane umaku. Pesua mori arapu parentaku. Naria peto orisei, tonipakasadia kakomi ngari lamba pamulana. Sabana tempo aku naurotaiku, komi nombavaika aku pangoni. Tempo nabai tamboloku, komi nombavaika aku panginu. Tempo aku najadi torata, komi nantarima aku raranjapomu. Tempo aku daria pakeaku, komi nombavaika aku pakea. Tempo aku najua, komi nantalioda aku. Tempo aku rata runggu, komi narata nangkita aku. Pade tau-tau tona noa etu kana manguli, pue, ipia mo kami nangkita komi naurotai, pade nombavaika komi panggoni, bara nangkita komi nabaitambolo, pade nombavaika komi panginu, ipia mo komi najadi torata, pada kami nantarima komi raranjapo kami, bara nangkita komi daano pakea, pada nombavaika komi pakea. Ipia mo kami nangkita komi najua, bara riarata runggu, pada kami nalau nantalioda komi, pada aku kana mumbasono ira. Aku mpumpu uno tesa ka komi. Nuapa tonipo via komi ka sampe subuku, nau aga samba ato naide katubuna, nasimbayu eva komi nopo via etu ka aku. Maupu etu aku kana manguli ka ira risabingan jidiku. Palai monggari jaiku komi toni janjaka umaku. Palai moriara apu tona jela, sampe rika sae-saena, toni pakasadia ka magau nuseta, ante malaika-malaika tonantuki ia. Sabana tempo aku naurotaiku, komi daan mbavaika aku panggoni. Tempo na bai tamboloku, komi daan mbavaika aku panginu. Tempo aku na jadi torata, komi daan nantarima aku raranjapomu. Aku daan opakea, tapi komi daan mbavaika aku pakea. Aku na jua, pada aku nitarunggu, tapi komi daan narata nantalioda aku. Pada ira kana manguli ka aku. Pue, ipia mo kami nangkita komi naurotai, bara na bai tambolomu. Ipia mo komi najadi torata, bara daan opakea, bara najua, bara nitarunggu, pada kami daan antulungi komi, pada aku kana mumbasono ira. Aku mpumpu uno tesa ka komi. Tempo komi daan adota mantulungi sampe subuku, tonaide katubuna, nasimbayu eva komi daan adota mantulungi aku. Pada Yesus nompakau putesana, ante nanguri. Pura-pura tahu tona jaa itu, karena rasuku sampai dikasai saena. Tapi tahu-tahu tona noa itu, karena matubu mabelo sampai dikasai saena.